Ini dia bendanya. Nih, tiang seperti ini disebut dengan arkan. Atau biasanya pojok-pojokannya. Karena biasanya kalau kita bikin rumah zaman dulu, tiangnya itu di pojok-pojokan, di sudut. Maka rukun itu bisa diartikan sebagai sudut, bisa juga diartikan sebagai tiang. Karena di zaman Nabi, bangunan rumah itu biasanya tidak ada tiang di tengah. Adanya ya di pojokan itu. Biasanya mereka dirikan dulu tiang, baru kemudian kasih tembok. Nah, intinya kalau disebut dengan istilah rukun, berarti dia adalah yang paling pokoknya. Sehingga pengertiannya, suatu rukun, apabila satu saja tidak terpenuhi, bangunan itu ambruk. Ibadah, kalau rukunnya tidak terlaksana, satu saja dari rukun itu tidak dijalankan, maka ibadah itu menjadi dengan sendirinya batal. Kalau pada pekan yang lalu kita bicara bahwa dalam sholat ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah, bedanya dengan rukun adalah kalau syarat itu harus dipenuhi sebelumnya. Syarat wajib, kalau terpenuhi, jadilah sholat itu hukumnya wajib. Syarat sah, kalau terpenuhi sebelum sholat, barulah sholat itu bisa sah. Sedangkan rukun adanya di dalam sholatnya itu sendiri. Yang kalau kurang satu saja, maka sholat itu juga menjadi rusak. Menjadi roboh, menjadi tidak benar. Sehingga harus diulang lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, rukun yang pertama dari sholat, rukun yang pertama dari sholat adalah niat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga Al-Imam Malik rahimahullah, keduanya menyatakan bahwa niat di dalam sholat itu menjadi rukun. Siapa saja yang tidak berniat di dalam hatinya ketika dia melakukan sholat, maka sholatnya itu tidak sah. Dan sebenarnya bukan hanya sholat, termasuk juga semua ibadah-ibadah yang lain seperti tawaf, sa'i, haji dan rangkaian yang lainnya, puasa juga begitu, zakat juga begitu. Pendeknya semua ibadah ritual itu membutuhkan niat. Wudu butuh niat. Karena bisa saja orang kehujanan, wajahnya kena air, tangannya kena air, kepalanya kena air, kakinya kena air. Artinya semua anggota tubuhnya, anggota wudunya basah dengan air. Tapi apakah itu dikatakan sebagai wudu? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena dia tidak ada niat wudu. Orang kecebur sumur, nyemplung, terus timbul lagi. Nah, kalau dilihat dari segi aturannya, yang namanya mandi janabah itu memang harus basah seluruh tubuhnya. Kecebur sumur itu kan basah semua, basah kuyup. Tapi apakah orang kalau kecebur sumur, otomatis dia sudah suci dari hadas kecil, hadas besar? Jawabnya tidak. Atau setidak-tidaknya jawabannya adalah tergantung. Apakah waktu nyebur sumur tadi itu sambil kecebur, sambil iseng niat, mandi janabah sekalian, dung gitu. Nah kalau sambil iseng, sambil kecebur, sambil niat, oke, okay, itu berarti dia mandi janabah. Tapi kalau dia tidak niat, boro-boro niat, orang kecebur aja gak sengaja, tiba-tiba kecemplung, begitu bangun, bapak tadi niat gak pak? Niat apa? Niat kecebur? Bukan, niat mandi janabah pak. Boro-boro mandi janabah, kecebur aja saya gak niat, kan gitu. Artinya apa? Artinya yang namanya niat ini memang harus ada kesengajaan. Bahwa saya menyengaja, saya melakukan satu perbuatan, dan inilah niatnya. Itu menurut mazhab Syafi'i dan Malik. Adapun mazhab Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan niat perlu, tetapi posisinya bukan rukun. Tetap harus ada niat. Kemudian, yang terkait dengan masalah niat ini adalah perbedaan pandangan sebagian ulama tentang at-talaffuz bin niyyah, melafazkan niat. Kalau para ulama semua sepakat an-niyatu fil qalbi, niat itu adanya dalam hati, aktivitas kesadaran seseorang. Niat itu tempatnya bukan di lisan. Nah, tapi masalahnya kalau orang sudah meniatkan di hati, boleh atau tidak ketika dia melafazkan niat itu? Usolli fardhal zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan atau qadaan atau imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Bolehkah dia melakukan itu? Nah, di sini kemudian para ulama berbeda pendapat. Yang mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menemukan satu hadis pun yang menyebutkan bahwa Rasulullah yatalaffaz bima nawa, melafazkan apa yang dia niatkan. Memang Rasulullah sholat, tapi belum pernah ada hadis yang menyebutkan Rasulullah menyebutkan niat itu. Kita juga tidak mendapatkan asar dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali, dan juga dari para sahabat ridwanullahi alaihim tentang praktek melafazkan niat itu. Sehingga menurut pendapat yang mengatakan tidak ada lafaz-lafazan niat, tidak ada usoli-usolian, mereka mengatakan yang pertama makruh kalau diucapkan, yang kedua mengatakan haram kalau dilakukan, yang ketiga membatalkan sholat itu kalau diucapkan, dan yang keempat bid'ah karena Nabi tidak pernah melakukannya. Tapi kan kita lihat juga, dan mungkin waktu kecil kita juga belajar bahwa yang namanya sholat itu harus pakai niat. Dan cenderung umumnya kita diajarkan bahwa niat itu adalah membaca usoli. Sampai-sampai kita barangkali pernah juga, kok nggak sholat? Habis saya nggak tahu niatnya. Kan begitu. Kalau tahu niatnya sih saya sholat. Nah, itu sering kejadian. Misalnya ada sholat jenazah. Banyak jamaah yang pada pulang. Habis sholat wajib, misalnya sholat Jumat, ada jenazah. Banyak yang pada keluar. Kalau kita pikir-pikir, ngapain pada keluar? Ini kita sholat dapat pahala. Ya kan? Ada satu orang saya hentikan, Pak, kenapa gak ikut sholat jenazah? Aduh, maaf Ustaz, saya gak tahu usolinya. Terus kalau gak tahu usolinya, ya kan, kalau gak tahu usolinya kan berarti gak niat. Kalau gak niat, berarti gak sah. Ya, jadi percuma aja saya sholat jenazah, Pak Ustaz. Saya pulang aja. Oh, karena gak tahu usolinya, berarti percuma aja sholat. Nah, ini kan yang sering diajarkan kepada kita. Padahal, tidak demikian. Niat itu adanya di dalam hati. Anda mau ngapain? Saya mau wudu. Ya itu namanya niat. Anda mau ngapain? Oh saya mau sholat. Ya ketika Anda mengatakan saya mau sholat, ya itu saja sudah niat namanya. Dan niat itu tidak membutuhkan at-talaffuz, pengucapan. Tapi bagaimana dengan guru ngaji kita yang mengajarkan usolli, yang mengajarkan nawaitu sauma ghadin, yang mengajarkan nawaitul hajja wal umrata, dan berbagai macam lafaz itu. Dari mana datangnya lafaz-lafaz tersebut? Kalau kita jawab secara jujur, memang Rasulullah, para sahabat, dan banyak salafun saleh yang kita tidak temukan riwayatnya, beliau mengatakan hal tersebut. Terus kok bisa ada? Kenapa harus ada usolli? Kenapa harus ada nawaitu? Kenapa harus ada lafaz-lafaz itu? Siapa yang bikin? Siapa yang buat? Dan bagaimana hukumnya? Kita tanya kepada para guru ngaji itu. Maka mereka membuka kitab dan menjelaskan duduk persoalannya. Apa duduk persoalannya? Begini. Kalau kita berniat melakukan sesuatu, kemudian ketika kita hampir melakukannya, tiba-tiba muncul keraguan dalam diri kita. Jadi apa enggak ya? Jadi apa enggak ya? Kira-kira niatnya rusak atau enggak? Rusak enggak niatnya? Rusak. Karena terjadi keraguan. Keraguan itu merusak niat. Oke. Kalau niatnya rusak, lalu dia tetap sholat, sholatnya sah apa enggak? Sholatnya enggak sah. Terus bagaimana biar ketika kita niat, niatnya mantap dan tidak ragu-ragu? para ulama yang mendukung usuli dan sebagainya, dia katakan, lafazkan saja, saya mau sholat, titik. Nah, jadi keraguan itu dilawan dengan sebuah lafaz. Lafaznya usuli, lafaznya nawaitu. Nah, begitu. Karena itu diutamakan buat orang yang sering kalau melakukan segala sesuatu selalu ragu-ragu. Dan saya sering melihat juga nih ada orang seperti itu. Jadi dia sholat begini. Allah. Enggak jadi lagi. Saya enggak tahu kenapa dia pakai enggak jadi lagi. Kayaknya niatnya enggak serius. Atau mungkin karena dia terjebak dengan istilah niat itu sendiri. Bahwa yang namanya niat itu harus menghadirkan Allah dan menghilangkan segala sesuatu yang lain. Dan ini cara pemahaman yang tidak benar. Niat itu bukan menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah justru syirik. Iya kan? Kalau kita dalam niat itu harus tidak ingat apapun. Ya juga gak ingat kan kita lagi ngapain sekarang. Ya kan? Gak ingat kita lagi di sholat apa, malah gak ingat. Yang namanya niat itu ya niat. Gak usah pakai menghilangkan segala sesuatu. Saya niat mau mengerjakan itu ya sudah. Niat makan. Ya berarti nyomot. Masuk ke mulut, dikunyah, itu namanya makan. Gak usah ragu-ragu. Ya niat gak ya makan ya? Ya ente niat apa enggak? Kan gitu ya. Enggak, saya ragu-ragu nih, saya makan apa enggak? Nah, daripada terjadi keraguan-keraguan seperti itu, sebagian ulama mengambil jalan pintas. Itu daripada bingung, daripada ragu-ragu, mau sholat, mau enggak, dan sebagainya. Sebut aja, saya mau sholat. Usolli. Nah, begitu. Maka jadilah itu. Sayangnya, cara pengajaran seperti ini tidak menjelaskan latar belakang. Ya, settingannya seperti apa sih? Kenapa muncul itu? Yang diajarkan akhirnya begini. Sampai ke muridnya, wah, ratusan murid ke bawah, jatuhnya, lu kalau kagak usolli, kagak sah lo sholatnya. Begitu jatuhnya. Padahal bukan urusan usolinya, an-niyah hahuna, niat itu dalam hati. Bahwa kemudian dia melafazkan, di situ para ulama sebenarnya mengajarkan untuk memantapkan niat. Litakidin niyah, untuk menguatkan niatnya. Niatnya di mana? Niatnya ada dalam hati. Nah, tapi ya karena problematikanya kita banyak belajar sepotong, sepotong dari sini, sepotong dari sini, sepotong dari situ. Nggak ketemu kan? Jatuhnya berantem. NU usoli, Muhammadiyah nggak pakai usoli. Terus masing-masing mencari pembenaran dengan berbagai macam argumen yang dibikin-bikin. Ya. Kata orang Jawa, Nabi itu nyuruh kita berusoli. Loh, hadisnya, solu kama ro'aitu muni usoli kan? Muni usoli itu maksudnya mengucapkan kalau bahasa Jawa. Padahal kan bahasa Arabnya solu, sholatlah kamu, kama ro'aitu muni, sebagaimana kalian melihat aku usoli, sholat. Nah, hadis itu gak dibaca artinya, diganti jadi bahasa Jawa. Solu, sholatlah wong kang kojo iman, kan begitu ya kalau bahasa Jawanya. Apa? Sholatnya bagaimana? Kama ro'aitu muni usolli. Sebagaimana kalian melihat aku muni usolli. Jadi muni o usolli. Ne ora muni ora sah. Gitu. Jadi udah sampai kepada wilayah yang di luar dari kajian fikih itu. Pokoknya ngayel-ngayelan yang penting menang. Gitu. Nah, kita kembalikan kecerdasan umat Islam ini kepada porsinya. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan tidak sah kalau tidak pakai usolli. Kenapa? Karena niat itu memang bukan usolli. Usolli itu hanyalah menguatkan. Baik. Tetapi kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan, tapi kan Nabi tidak mencontohkan. Bagaimana mungkin dilakukan? Kan itu berarti merusak. Karena di dalam sholat itu bacaannya sudah khusus. Tidak boleh ada bacaan yang lain di luar yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Boleh gak di dalam sholat kita nyinden, nyanyi? Kan gak boleh. Memasukkan lafaz-lafaz walaupun pakai bahasa Arab. Dijawab lagi, kan usolinya sebelum takbiratul ihram, berarti kan sebelum mulai sholat. Kalau sudah Allahu Akbar baru bilang usoli, jelas itu gak boleh dan merusak sholat. Tapi kan usolinya sebelum takbiratul ihram, usoli fardhu zuhri dan sebagainya, seperti itu kemudian Allahu Akbar. Pembukaan sholat itu kan Allahu Akbar, bukan usolinya. Dan gak selesai-selesai gitu. Jadi bagaimana kesimpulannya? Sederhana saja, yang waras ngalah gitu. Maksudnya kalau mau berantem terus urusan itu gak selesai-selesai. Yang waras ngalah. Sampean mau pakai usoli, monggo silahkan. Sampean tidak mau pakai usoli, tidak apa-apa. Karena aslinya Rasulullah juga tidak menggunakannya. Tapi jangan berantem. Ya, jangan berantem, jangan bekerah, bekerai, gak karu-karuan. Karena ilmunya gak ngerti nih. Gitu. Kita gak bahasa Arab? Enggak. Kita gak bahasa Arab? Nah udah, sama-sama gak bisa bahasa Arab mah. Sama-sama orang awam. Gitu. Biarin orang pintar aja yang berdebat. Kita mah awam, ikutin aja apa yang ada. Itu urusan niat. Baik. Yang kedua, dalam masalah sholat itu ada pembuka yang tadi dikatakan, yaitu disebut dengan takbir. Karena sholat itu memang dimulai dengan takbir. Dan disebut dengan istilah takbiratul ihram. Ihram itu kan dari kata haram. Pertanyaannya sekarang, kenapa disebut istilahnya takbiratul ihram? Apakah kita mau pergi ihram? Bukan. Tapi ihram ini dari kata haram. Haram itu artinya tidak boleh melakukan. Apa yang haram? Yang haram adalah berbagai perbuatan dan perkataan yang memang haram dilakukan ketika sholat. Push up itu haram dilakukan pada waktu sholat. Sebelum sholat mau push up silakan. Tapi begitu Allahu Akbar, push up haram hukumnya. Kalau dikerjakan juga batal sholatnya. Nah penutupnya nanti kita salam. Ya. Sebelum salam kita mau push up nggak boleh. Tapi sesudah salam mau push up silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Push up 20 kali 30 kali boleh. Kenapa? Karena sudah di luar dari sholat. Ya salaman juga pada dasarnya boleh aja, karena tidak merusak sholat. Yang merusak sholat kalau push up di dalam sholat atau salaman di dalam sholat. Lagi at-tahiyatul, wah daripada nanti gak keburu salaman, sekarang aja salamannya, salaman kanan kiri. Nah itu gak boleh, itu merusak sholat. Ya kan? Merusak sholat. Tapi kalau sudah di luar sholat, maka perbuatan apapun pada dasarnya tidak masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddatsir ayat yang ketiga, wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu maka besarkanlah dia. Bertakbirlah untuknya, dan itu kewajiban bertakbir dalam salat. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh banyak riwayat perawi hadis disebutkan An Ali ibn Abi Thalib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة, pembuka dari sholat itu adalah at-tahur, suci dari hadas, dari kadas kecil, hadas besar atau dari najis. Itu miftahnya, kunci untuk membukanya. وتحريمها, dan yang mengharamkan perbuatan-perbuatan di dalam di luar sholat, ngobrol, berbicara, tadi push up dan sebagainya, itu adalah at-takbir. Begitu kita takbir maka semuanya jadi haram. Wa tahliluha, dan yang menghalalkannya kembali adalah at-taslim, yaitu mengucapkan salam. Jumhurul ulama mengatakan begini, kalau dalam sholat jamaah, imam bertakbir duluan, Allahu Akbar. Selesai imam takbir, barulah makmum boleh bertakbir. Kenapa? Karena ada hadis dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyuktamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti, liyuktamma. Untuk dijadikan ikutan. Yang namanya mengikut itu di belakang. Ya, truk gandeng. yang di depan, ini yang jalan duluan. Gandengan yang di belakang. Nggak ada berdua jalan bareng. Itu namanya bukan tergandeng. Ya. Kereta api, lokomotif, itu imamnya. Di belakangnya itu makmum. Innama ju'ila lokomotif liyutamma bihi. Dijadikan lokomotif itu untuk diikuti. Maka ketika imam bertakbir, makmum tidak boleh bertakbir. Yang boleh bertakbir hanya imam pada saat itu. Begitu imam sudah Allahu Akbar, nah barulah kemudian makmum boleh bertakbir. Namun dalam hal ini, walaupun hadis ini sahih Bukhari dan Muslim, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa iza kabbara fakabbiru. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk sebagai ikutan, maka janganlah kamu menyelisihi imam. Kalau dia bertakbir, barulah kamu bertakbir. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Namun sebagian kalangan dari ulama Abu Hanifah membolehkan seandainya makmum bertakbir bareng-bareng dengan imam. Asal jangan lebih dulu berhentinya si makmum. Imamnya agak panjang, Allahu Akbar, maunya barengin, tapi dia lebih cepat, Allahu Akbar. Itu tidak bisa, tidak masuk. Baik, rukun yang ke pertama tadi niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga adalah berdiri. Allah bersabda, berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu lillahi untuk Allah qanitin, dengan qanit, qanitnya artinya khusyuk, dengan mantap, dengan konsentrasi. Kata-kata qumu, bangunlah, berdirilah, ini yang menjadi dasar kenapa sholat itu harus berdiri. An Imran bin Husain annahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an salati ar-rajul qa'idan fa qala salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jambin, rawahu al-Bukhari. Nah, tapi ada kondisi tertentu di mana seorang tidak mampu berdiri, entah karena dia tua, entah karena dia sakit, atau karena hal-hal tertentu yang membuatnya tidak bisa berdiri. Ya, misalnya dia kejebur di laut, gitu. Nggak bisa berdiri kan, karena dia harus berenang. Gimana sholatnya ya sambil berenang kan begitu. Orang sakit atau orang yang sudah tua yang tidak mampu berdiri, kata Rasulullah, "Fa'in lam tastati' faqa'idan." Berdiri. Kalau nggak mampu, silakan duduk. Kalau tidak mampu juga, fa'ala jambin, maka sambil berbaring atau sambil tidur. Bukan sambil tidur merem, tapi maksudnya sambil tadi dalam kondisi rebah. Hadis ini juga sekaligus menjelaskan bahwa berdiri hanya diwajibkan untuk mereka yang mampu. Sedangkan orang yang tidak mampu berdiri, dia tidak wajib berdiri. Misalnya orang yang sedang sakit, ya, atau orang yang sudah tua, atau orang cacat yang sama sekali tidak bisa tegak berdiri. Bahkan menurut sebagian ulama, kalau memang kebetulan dia itu cacat, menggerakkan anggota tubuhnya saja tidak bisa, boro-boro suruh berdiri, ruku, bungkuk dan sebagainya, maka dia tetap harus sholat walaupun hanya dengan mengedipkan matanya saja, kedip-kedip doang gitu. Tapi ini gak boleh jadikan ukuran ya. Ntar kita, wah kata Pak Ustadz boleh ngedip-ngedip, dia kedip-kedip, ngapain mas lagi ngedip, emang kenapa? Itu gantinya sholat gitu ya. Waras enggak, orang bilang gila antar gitu. Bahkan Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa bisa dengan menggerakkan anggota tubuh itu di dalam hati. Kalau emang udah enggak bisa bergerak, ini contoh orang yang sudah di ICU. Ya, udah 10 hari, 20 hari di ICU, udah enggak antara sadar, enggak sadar. Kalau dia sadar disuruh sholat, gimana sholatnya? Selang di mana-mana kan, enggak bisa bergerak. Nah, keluarganya itu mewudukkan. Kalau gak bisa mewudukkan, mentayamumkan. Kemudian disuruh sholat, gak bisa bergerak, ya udah dalam hati niatkan bahwa kita lagi gerakin badan, lagi ruku, lagi sujud, lagi apa dan sebagainya, walaupun di dalam hati. Ini menurut mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, yang berikutnya yang merupakan rukun juga adalah membaca suratul Fatihah. Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Rasulullah ada sebuah ungkapan yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada salat, maksudnya tidak sah suatu salat liman bagi orang yang lam yaqra, tidak membaca bi ummil Quran, ibunya Al-Quran. Dan ibunya Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Namun di sini ada sedikit perbedaan pendapat. Bagaimana dengan bacaan makmum? Ya. Di dalam mazhab Syafi'i ya, disebutkan bahwa mazhab Syafi'i ini mewajibkan makmum untuk sholat jamaah, yang sholat jamaah ini untuk tetap membaca surat Al-Fatihah dengan dalil yang tadi. La sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak sah sholat itu kalau tidak membaca Fatihah. Maka baik imam ataupun makmum, dua-duanya wajib baca. Tidak cukup hanya mendengarkan imam saja. Apalagi kalau imamnya enggak kedengeran suaranya. Karena itu mereka menyebutkan bahwa ketika imam membaca surat Al-Fatihah, makmum harus mendengarkannya. Sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa amsitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan pada kalian Al-Qur'an, istima', dengarkan. Wa amsit, diam. Nah, jadi begitu imam baca ayat Al-Qur'an, kalau salatnya jahriyah, maka makmum wajib mendengarkan. Namun begitu selesai mengucapkan, masing-masing makmum membaca sendiri-sendiri surat Al-Fatihah secara sir, secara tidak terdengar, sendiri-sendiri. Di mana tempatnya? Tempatnya adalah sudah bacaan Amin sebelum imam memulai lagi surat yang baru. Nah, kalau kita perhatikan, imam yang ngerti tentang aturan main di dalam mazhab Syafi'i ini, biasanya dia akan lakukan begitu selesai, waladhalin amin, dia gak langsung mulai baca Al-Quran lagi, tapi dia berhenti sejenak. Kenapa dia berhenti? Dia berikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah masing-masing. Kok jadi kayak gitu? Karena ada dua dalil yang bertabrakan. Di satu sisi dalil yang tadi, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran, tidak sah orang kalau salat gak baca ummil Quran. Tapi di sisi yang lain ada perintah makmum suruh dengarkan. Tapi ada juga hadis yang menyebutkan bahwa bacaan imam itu adalah bacaan buat makmum. Cukup imam saja yang baca, makmum gak usah baca, sudah sah. Karena dia sholatnya berjamaah. Cukup imam. Dan tiga-tiganya kepake. Tiga-tiganya kepake. Contoh yang sederhana begini. Ketika kita sholat, nggak dapat takbiratul ihram bersama imam. Imam sudah selesai baca Al-Fatihah, sudah amin, sudah selesai baca ayat Quran. Hampir menjelang ruku, kita ikut di belakang imam, kita Allahu Akbar. Begitu kita bilang bar, imam ruku. Maka kita pun juga ikut ruku. Kenapa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kalau dia ruku, kita cuek. Lalu dia bangun dan sebagainya, kita masih di sini, ngapain jadi makmum? Sholat aja sendiri. Maka kita ikut ruku. Kemudian i'tidal, sujud dan seterusnya. Dan ada hadis dari Rasulullah yang mengatakan, man adraka ruku', siapa yang mendapatkan ruku bersama imam, faqad adraka raka'ah, maka dia sudah mendapatkan rakaat. Dia sudah dapatkan rakaat itu bersama-sama dengan imam. Berarti pada saat imam ruku, si makmum ini kan belum baca ayat surat Al-Fatihah. Padahal tadi ada hadis, siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah tidak sah. Tapi ada hadis juga mengatakan, siapa yang sudah ikut bersama rukunya imam, dia sudah dapat satu rakaat. Jadi disinilah kemudian titik perbedaannya. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang dari Bandung, dari Persis misalnya, mereka mengunggulkan hadis yang pertama. Hadis yang lain yang tentang siapa yang mendapatkan satu rakaat ruku bersama imam dapat satu rakaat tidak dipakai. Maka kalau dia lagi sholat di belakang imam, belum selesai bacaan Fatihah buat dirinya, imam keburu ruku. Karena ada hadis yang menyatakan harus ikut imam, dia ikut ruku. Tapi tidak dihitung satu rakaat sama dia. Jadi ujung-ujungnya dia sholat 5 rakaat. Nah, kok 5 sih ente? Bukannya udah tadi ikut rukuk bareng imam? Enggak, karena saya belum selesai baca Fatihah. Jadi akhirnya dia sholat jadi 5 rakaat. Rakaat yang pertama enggak dianggap sebagai satu rakaat, karena dia mengatakan la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Padahal ada hadis yang tadi menyebutkan bahwa siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat. Di sini letak titik-titik perbedaannya. Nah, kalau kita nggak tahu ilmunya, bisa jadi kita berantem. Ya, karena apa? Karena kita merasa jadi kita paling benar. Soalnya kita melihat Islam atau ibadah sholatnya hanya dari satu sudut. Nggak dilihat dari sudut yang lain, dari angle yang berbeda, seolah-olah ya hanya itu yang benar. Ini yang sebenarnya merupakan titik lemah kita. Padahal kalau kita bergaul banyak atau membaca literatur yang banyak, kita akan tahu bahwa masing-masing pendapat itu ternyata punya kekuatan tersendiri. Sebenarnya gak salah-salah amat ketika Persis bilang, nah ente belum baca Al-Fatihah, kenapa ente jadi bilang udah dapat satu rakaat? Hadisnya tadi sudah disebutkan. Ya benar juga kalau kita pikir-pikir. Tapi kalau kita melihat yang umumnya masyarakat kita, yaitu yang mendapatkan satu rakaat, juga gak ada yang salah. Kenapa? Karena memang ada hadis yang juga sahih dan kuat bahwa siapa yang ikut rukuk bersama imam, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat. Artinya berarti dua-duanya bisa saja dibenarkan, tergantung dari sudut pandang mana dia melihatnya. Yang pasti membaca Al-Quran atau membaca surat Al-Fatihah adalah rukun. Tinggal masalahnya kalau sholatnya berjamaah. Kalau sholatnya sendiri pasti baca. Ya kan, pasti kita baca. Tinggal kalau sholatnya berjamaah, apakah kita kemak-kemik sendirian di belakang imam, misalnya sholat zuhur tadi, sholat asar, kan itu sir. Imamnya tidak mengerahkan bacaan. Nah, kalau kita pakai hadis yang mengatakan bacaan imam adalah menjadi bacaan buat makmum, itu ya otomatis makmumnya diam aja sudah sah. Itu ada hadisnya juga. Cuma kan kita lihat hadis yang lain. Maka yang paling aman adalah tidak melanggar satupun hadis yang ada, dikumpulkan semua jadi satu, sehingga kita gak melanggar ini, gak melanggar itu, gak melanggar yang lainnya. Imam baca dengan suara keras, kita dengerin di belakang. Selesai imam baca dengan suara keras, kita baca sendiri, itu kan jadi gak melanggar. Atau imam baca dengan sir, ya kita baca sir juga gitu. Terus gimana dengan urusan yang tadi, apa satu ruku apa enggak? Gampang. Makanya kalau sholat jangan telat, gitu aja. Ya kan? Takbiratul ihram itu sebisa mungkin ketika imam takbiratul ihram, kita juga ikut takbiratul ihram. Itu aja intinya. Ya, kenapa kok tadi jadi ribut? Kan gara-garanya sholatnya telat. Coba kalau sholatnya gak telat, kan gak ribut. Di situ sebenarnya keluasan kita dalam memandang masalah ini. Baik hadirin sekalian, kita sudah bicara tentang satu lagi ya, tentang bacaan basmalah. Ini kan masih kaitannya dengan surat Al-Fatihah. Saya yakin kita semua pernah dengar rekaman As-Sudais kalau menjadi imam di Masjidil Haram. Atau kita juga pernah lihat rekamannya, atau mungkin sebagian malah sudah pernah berangkat haji atau umroh. Kita belum pernah dengar dia membaca bismillah di awal. Begitu dia bilang Allahu Akbar, langsung saja, dia tidak pakai bismillah kan, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Tidak pakai basmalah. Bahkan kalau kita lihat perhatikan di kamera, di televisi, tidak mengucapkannya secara sir pula gitu. Dia langsung to the point, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sementara kalau kita di Indonesia, rata-rata umumnya, walaupun ada juga yang tidak, tapi umumnya membaca basmalah. Setelah dia Allahu Akbar, kemudian baca doa istiftah, kemudian dia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu kan? Itu yang sering kita lihat. Nah, sekarang masalahnya, mana yang benar? Atau mana yang harusnya kita jadikan pilihan? Ya tentu saja kita harus bedah dulu dalilnya apa, dasarnya apa dari masing-masing pendapat ini. Kita mulai dari mazhab Syafi'i. Lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, menurut mazhab ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ayat pertamanya adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Alhamdulillahirrahmanirrahim itu ayat kedua. Ar-Rahmanirrahim ketiga, dan begitulah sampai terakhir. Sehingga kalau surat Al-Fatihah itu dibaca oleh imam dengan keras, gak boleh bacanya cuma ayat duanya saja yang keras. Ayat pertamanya gak dibaca dengan keras. Kenapa? Ya kalau bacanya keras semuanya dong, jangan diselang-seling. Satu rendah, gak keras. Ayat kedua keras. Ntar ayat ketiga rendah lagi. Ini mau main apa? Main paduan suara atau bagaimana? Jadi kalau memang dibaca Al-Fatihah dengan suara keras, bacalah semuanya dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Dan pendapat ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, di mana beliau meriwayatkan di level sahabat itu ada Abi Hurairah. Abi Hurairah berkata begini, qala Rasulullah SAW, "Idza qara'tumul Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Kalau kamu baca surat Al-Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ihda ayatiha. Karena sesungguhnya dia, bismillahirrahmanirrahim itu, ihda ayatiha. Salah satu dari ayatnya. Jelas nih hadisnya. Dituliskan oleh Ad-Daruqutni. Dan hadis yang senada juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan isnad yang sahih dari Ummu Salamah. Dan dalam kitab Al-Majmu' ada 6 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang basmalah ini sebagai bagian dari surat Al-Fatihah. Mazhab Syafi'i. Pindah, mazhab yang kedua, Maliki. Setelah mazhab Maliki, nah ini lain lagi. Menurut mazhab ini, Maliki, basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Basmalah itu permulaan Al-Quran, berdiri sendiri, tidak masuk dalam surat yang pertama. Atau dia berfungsi sebagai pemilah, pematang antara satu surat dengan surat yang lainnya. Jadi kalau disuruh baca Al-Fatihah, ya bacalah suratnya, tapi nggak usah baca basmalahnya. Basmalahnya cuma permulaan Quran saja, seperti permulaan suatu surat. Jadi bacanya adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, berarti sudais itu kira-kira, walaupun dia tidak mengatakan saya bermazhab Malik dan sebagainya, setidaknya sependapat dengan pendapat mazhab Malik yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga tidak boleh dibaca baik dalam keadaan sholat ataupun di luar sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, baik sholat jahriyah ataupun sholat sirriyah yang suara keras atau yang tidak keras. Kita pindah ke mazhab yang berikutnya. Menurut pandangan Al-Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, menurut pandangan mazhab ini, basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah, bagiannya. Jadi ya dibaca tetap, cuma, nah ada cumanya, tidak dibaca secara keras, bacanya sir. Jadi Allahu Akbar, doa istiqomah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia baca tapi sir, cukup dibaca pelan, ya, cukup dibaca pelan. Kenapa? Karena dia mendengar satu hadis Nabi bahwa Nabi tidak membaca basmalah di awal, walaupun hadis itu kemudian masih menjadi titik permasalahan di antara para ulama, apakah kuat hadis itu atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang kita masuk ke sesi ini. saat sholat sunnah ba'diyah tiba-tiba ada yang menepuk punggung untuk sholat jamaah wajib padahal sedang sholat sunnah. Apa hukumnya sholat yang menepuk punggung? Biasa ya, kita lagi sholat ba'diyah, habis zuhur seperti ini kita sholat ba'diyah, kemudian dari belakang tiba-tiba ada yang menepuk punggung. Nah, apa hukumnya buat orang yang ditepuk punggungnya? Ya hukumnya ya dia sholat ba'diyah, enggak tiba-tiba berubah jadi sholat zuhur lagi. Lawang dia tadi udah sholat zuhur kok, ya kan? Dia tetap sholat ba'diyah. Kalau hukumnya orang yang ditepuk, dia tidak berubah. Tinggal masalahnya yang menepuk ini. Pertama urusan tepuk-tepukannya ini, ada enggak sebenarnya dalil menepuk orang yang lalai sholat? Jawabannya tidak ada dalilnya. Lalu kok dia kenapa menepuk? Mungkin maksudnya dia mau ngasih tahu, saya mau sholat ini jadi makmum Anda. Kan kalau misalnya ngomong nanti jadi masalah, ya kan? Masa orang lagi sholat diajak ngomong, nanti kalau orang yang diajak ngomongnya bilang enggak mau, gitu kan, nah batal dia sholatnya. Sebenarnya menepuk itu juga bukan sesuatu yang baku ya, karena enggak semua orang ngerti itu maksud tanda tepukan itu ya. Apalagi kalau yang jadi yang lagi sholat sendirian itu seorang jago silat yang refleksnya cepat, begitu tepuk dia langsung mentil, wah gitu kan. Nah itu karena ada cerita seorang guru silat ya, cerita sama saya, dia bilang suatu hari Pak Ustadz udah tua sebenarnya, ada mantul jenazah katanya. Sambil mantulnya rame-rame gitu, kan kebon-kebon gitu, banyak apa namanya cabang-cabang pohon yang melintang di jalan. Lagi jalan begitu bawa mayat itu cabang tuh kena ke saya gitu, langsung saya seliwek begini, wah sebel nih jenazah ya, jangan satu begini kan, wah nggak tuh cuma ranting aja yang pada kelewatan jenazah gitu, saking refleksnya tuh guru silat. Nah kalau kejadian kayak gitu dia guru silat misalnya kan, kita tepuk belakangnya dia mentil begini kan, jadi rusak sholatnya. Maka sebenarnya tidak perlu dengan cara menepuk. Lalu gimana ya, kita keraskan saja takbiratul ihram kita ya, Allahu Akbar di belakangnya. Nah konsekuensinya kalau orang itu sholatnya cepat, dia mau gak mau harus ikutin dia sholatnya cepat, ya kan. Tapi bagaimana, sah apa enggak jamaah seperti itu? Jawabnya ya sah. Kenapa sah? Karena dalam sebuah jamaah itu tidak harus ada syarat kesamaan niat antara imam dengan makmum. Syaratnya kesamaan bentuk sholat. Gak boleh kalau imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat terawih, itu gak boleh. Kenapa? Imam kagak ruku-ruku, ya kan? Kalau tau salam, nah aku belum ruku nih, imam udah salam gitu. Ya, karena salah bentuk gitu. Kalau niat, asal bentuknya sama gak apa-apa, gitu kan? Atau misalnya, imam sholat niatnya sholat sunnah tapi 4 rokaat, makmumnya nepuk dari belakang, dia sholat maghrib. Kan banyakan imam rokaatnya daripada makmum. Ya gak bisa, imam udah apa, makmum masih 3, imamnya bangun lagi, gitu kan? Ya, makmumnya sudah 3 nih, sudah mau salam. Jadi yang harus syaratnya adalah kesamaan bentuk, bukan kesamaan niat. Jadi imamnya dapat ya jamaah walaupun dia nggak niatkan. Nah kemudian makmumnya juga dapat ya pahala berjamaah. Tapi kalau makmum wajib berniat jadi makmum. Kalau imam tidak wajib berniat jadi imam. Namanya imam tuh nggak usah pakai niat pun nggak apa-apa. Karena kan ngikut di belakang, kita lagi naik mobil, ada orang ngikutin dari belakang, kita pakai niat nggak? Wah saya niat ah, niat diikutin. Enggak, yang namanya diikutin itu bukan pakai niat, namanya orang ngikutin di belakang urusan dia, ya kan? Tapi yang ngikutin itu pakai niat, gitu. Janjian, konvoi naik mobil, ya kan? Itu di depan ya, yang di depan mah nggak usah niat, pokoknya dia jalan-jalan aja. Yang belakang, kalau nggak bisa nyusul, nggak bisa ngikutin terus, malah ditegur, ente niat nggak sih mau ngikutin? Kalau niat, ikutin di belakangnya. Kalau nggak niat, ya jangan bilang mau ikut. Kan begitu. Baik, jadi hukumnya sah, ya. Dan sebenarnya tidak perlu ditepuk-tepuk segala. Ini pertanyaannya nggak sesuai nih. Kok sampai-sampai Gus Dur mati-matian membela Ahmadiyah? Nah, kita lagi nggak bicara Gus Dur hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya gimana hukumnya kalau kita mau sholat fardu beberapa kali dengan sengaja. Misalnya tadi kita sholat di rumah, terus pas lewat masjid, kita sholat lagi di satu waktu. Makasih wassalam. Ya, ada pernah kejadian di masa Rasulullah dan para sahabat, kalau tidak salah Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana beliau pernah sholat bersama Rasulullah SAW berjamaah. Kemudian ketika beliau pulang ke kampungnya atau ke apa namanya komplek perumahannya, di sana beliau mengimami lagi sholat yang sama. Kenapa? Karena di sana tidak ada orang yang lebih bagus bacaannya dari Ibnu Abbas, sehingga beliau melakukan sholat lagi. Termasuk juga sholat lagi di masjid. Kita tadi sudah sholat, misalnya sholat zuhur di rumah. Ternyata begitu kita datang ke masjid, di masjid ternyata orang belum sholat zuhur. Mungkin karena ada penundaan atau ada apa dan sebagainya. Lalu ada sholat jamaah. Kita ada di masjid. Ada dasarnya kita boleh mengatakan, oh saya tadi sudah sholat di rumah. Tapi kalaupun kita mau ikut sholat lagi, tidak apa-apa. Niatnya bagaimana? Ya niatnya niat sholat lagi. Usolinya, yang nggak ada usolinya, pokoknya niat lagi. Ini namanya sholat apa? Zuhur. Ya udah, kita tidak sholat zuhur. Jadi kita dibolehkan atau dibenarkan mengulangi sholat yang sudah kita lakukan. Yang kedua itu tentu saja bukan menggugurkan kewajiban, tapi menambah pahala. Kalau yang pertama tadi menggugurkan kewajiban, maka yang kedua itu adalah menambah pahala. Dan itu merupakan sholat sunnah. Artinya sholat zuhur, tapi niatnya nilainya adalah nilai yang sunnah. Gimana, assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya bermakmum dengan jamaah LDII? Baik, begini, saya nggak bahas tentang LDII ya, saya bahas tentang hukum sholatnya. Sholat kita sah kalau kita bermakmum kepada orang yang sholatnya sah juga. Dan sholat kita yang sah ini menjadi berbalik tidak sah, manakala imamnya itu sholatnya tidak sah. Misalnya imam sholat tapi nggak menutup aurat, cuma pakai celana kolor doang, dia kan nggak sah tuh. Nah, walaupun kita sholatnya sah, tapi kalau kita niatkan bermakmum pada si imam dengan celana kolor doang itu, maka sholat kita juga tidak sah. Imam pakai sarung rapi dan sebagainya, tapi rakaat ketiga pas mau salam kentut, brut, nah gitu kan. Kalau kita tetap berimam pada dia juga, maka sholat kita juga ikut batal. Kalau kita tetap berimam, tapi kalau kita mufarokoh, ya kan, mufarokoh itu berjalan sendiri, maka tidak batal. Begitulah seterusnya. Nah, kalau imamnya bukan orang Islam, orang kafir, maka orang kafir itu tidak sah sholatnya. Ya, orang yang sudah menyatakan diri keluar dari milah Rasulullah SAW. Nah, orang itu tidak sah untuk dijadikan sebagai imam. Maka sholat kita pun juga tidak sah. Sekarang pertanyaannya, anggota jamaah LDII itu apakah masih orang beriman, masih muslim, atau sudah kafir? Pertanyaannya kan begitu, ya kan? Nah, urusan Islam dan tidak Islam ini sebenarnya tidak bisa langsung divonis di tempat. Vonisnya harus datang dari sebuah institusi yang sah, yang resmi, yaitu negara. Di situlah pentingnya sebuah negara menyatakan dengan tegas bahwa jamaah A sudah melakukan pelanggaran akidah ini, dan kemudian dengan demikian maka sudah bisa divonis dia sebagai kafir. Nah, kalau sudah ada vonis seperti itu, barulah jatuhnya dia bukan muslim. Tanpa adanya vonis, kita nggak punya kekuatan legal untuk menyatakan seorang yang tadinya muslim menjadi tidak muslim hanya karena dia misalnya ikut-ikutan kelompok itu. Jadi saya lebih cenderung mengatakan kalau orang belum divonis sebagai kafir, maka kita tidak bisa mengatakan dia kafir. Gitu. Kalau orang belum divonis sebagai keluar dari Islam atau murtad, kita nggak bisa menghukumi dia sebagai orang murtad. Menghukumi maksudnya memperlakukan dia sebagai orang murtad. Tapi kalau kita kemudian ada keraguan, ya namanya ragu-ragu, da'ma yaribuka, ilamara yaribuka, tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu, dan ya carilah yang membuat kamu tidak ragu. Artinya begini, ya sebisa mungkin janganlah sholat di belakang orang yang sekiranya kita ragu. Tapi ingat juga kita jangan bilang bahwa haram atau tidak sah sholat di belakang orang ini. jangan keluarkan fatwa seperti itu. Kalau kita ragu ya kita tidak usah melakukannya. Saya ragu-ragu nih minuman ini mengandung hal yang haram atau enggak ya, ragu-ragu. Keraguan itu tidak bisa langsung merubah dia jadi haram. Tapi kalau saya ragu lalu saya tidak minum, kan itu hak saya. Nah, begitu juga ketika kita sholat di belakang orang yang kita ragu-ragu terhadap keimanannya. Baik, assalamualaikum. Setiap diri kita dijaga oleh malaikat. Akan tetapi di saat kita sholat, para malaikat tersebut menjauh 1 meter dari kita. Karena kita sedang berhubungan langsung dengan Allah. Apakah benar pendapat tersebut? Jadi kita dijaga malaikat, pas kita lagi sholat, malaikatnya mundur karena kita lagi berhubungan dengan Allah. Seumur-umur saya baru tumben baca nih sebenarnya. Saya ngaku gak tahu ya, apakah benar atau enggak, saya gak tahu. Tapi yang jelas seumur-umur saya baru tumben baca. Ada di atas langit masih ada langit ya. Di atas orang alim masih ada yang lebih alim lagi. Saya akan coba cari apa benar ada sebuah hadis atau riwayat atau asar atau pendapat apapun lah itu yang menyatakan itu. Tapi yang jelas teks tadi bahwa ketika kita lagi sholat maka malaikat itu menjauh dari kita karena kita sedang berhubungan dengan Allah, rasanya saya belum pernah dengar seumur-umur. Baik, pertanyaan berikutnya, setiap sholat selalu baca kunut, apakah harus diikuti makmum? Nah ini dia, masalah kunut kita belum pernah bahas ya di sini ya, belum ya. Baik, intinya itu kan ikhtilaf. Nah, karena ikhtilaf dan kunut ini tidak merupakan bagian dari rukun sholat, tidak merupakan bagian dari rukun sholat, maka sebagian ulama mengatakan kalau ada mazhab yang mengatakan kunut itu bukan sunnah, malah bid'ah dan sebagainya, maka makmum itu berhak untuk tidak ikut kunut sebagaimana imam yang imamnya kunut. Jadi di situ diberikan keluasan. Kenapa? Karena makmumnya bermazhab bahwa kunut itu tidak ada dalilnya. Jadi imam Allahumma bina biman hadait gitu, imamun diam saja, tidak menjawab amin amin. Apakah itu membatalkan? Tidak. Kenapa? Karena kunut bukan bagian dari rukun. Jadi boleh diikuti juga boleh tidak. Karena juga merupakan permasalahan yang khilaf diantara para ulama. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas secara lebih dalam tentang bagaimana khilaf diantara para ulama tentang kunut pada sholat subuh. Bagaimana bermakmum dengan imam yang tidak pakai bismillah? Nah, ini pertanyaan juga. Maksudnya mungkin makmumnya ini bermazhab Syafi'i yang mengatakan bismillah harus dibaca, atau bermazhab Ahmad bin Hanbal yang juga mengatakan harus dibaca. Sementara imamnya bermazhab Malik yang mengatakan ya yang dia jelas tidak baca salah. Bagaimana? Ya jawabannya sederhana, ya baca aja sendiri bismillah. Ya kan? Baca sendiri bismillahnya. Jadi walaupun imam tidak baca basmalah, kita baca basmalah tidak apa-apa. Tapi kan kita tahu kalau tidak baca basmalah kan berarti tidak sah. Nah di sini letak toleransi Islamnya. Walaupun kita tahu dia dalam mazhab kita tidak sah, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa sholat jamaahnya tidak benar. Tidak bisa bilang begitu. Karena ada beberapa mazhab yang menyatakan itu benar. Sehingga probabilitas ketidaksahannya menjadi sangat rendah. Karena masih ada pendapat yang mengatakan demikian. Jadi pada dasarnya boleh. Berikutnya, makmum yang terlambat dan ketinggalan 1 rakaat, jika imamnya lupa sehingga setelah rakaat keempat berdiri lagi dan diikuti makmum, apakah makmum yang masbuk tadi masih perlu tambah 1 rakaat lagi? Makmum terlambat dan ketinggalan 1 rakaat, jika imamnya lupa sehingga setelah rakaat keempat berdiri lagi dan diikuti makmum, apakah makmum yang masbuk tadi masih perlu tambah 1 rakaat lagi? Nyambung gak pertanyaannya nih? Iya, ya. Ini menarik nih. Saya baru tumben ada pertanyaan kayak gini nih. Jadi imamnya misalnya sholat zuhur, ternyata imamnya lupa, dia nambahin 1 rakaat jadi 5. Kebetulan ada masbuk, dan masbuk itu apa namanya, ketinggalan 1 rakaat. Karena dia ngikuti imam dan imamnya 5 rakaat, kan dia jadi genap tuh 4. Begitu imam salam, apakah makmumnya naik lagi 1 rakaat jadi 5, atau dia sudah tetap 4? Terus terang saya belum pernah jawab, atau belum pernah tahu jawabannya. Jadi lagi, harus nyari lagi dalam kitabnya. Jadi kasus yang menarik ini, belum pernah seumur-umur saya menemukan kasus yang seperti ini, atau pertanyaan yang seperti ini. Baik, utang. Jika kita bukan masbuk, tapi gerakan kita selalu telat jauh karena bacaan kita lama, bagaimana ukuran kita harus tambah rakaat atau tidak? Ya begini, jamaah itu terdiri dari imam dan makmum, di mana makmum wajib ikut imam. Terlambat mengikuti gerakan imam itu akan membuat jamaah ini menjadi bubar. Terlambat. Batasannya apa? Batasannya dua rukun. Dua rukun. Ya, misalnya rukun itu adalah yang pertama ruku. Itu kan rukun. Yang kedua i'tidal. Ketika kita lagi di belakang imam, imamnya ruku. Lalu kemudian setelah imamnya ruku, imamnya bangun dari ruku, kita masih berdiri. Belum ikut ruku dan juga tidak ikut i'tidal. Begitu imam sudah dua rukun itu, ruku itu kan rukun, i'tidal itu kan rukun, ya. Begitu imam meninggalkan dua rukun itu menuju rukun yang ketiga, batalah kejamaahan kita. Gitu. Tapi kalau menurut sebagian yang lain, satu rukun pun sudah membuat kita batal. Maksudnya, imam ruku, kita masih berdiri. Begitu imam bangun dari ruku, kita sudah ketinggalan tuh. Dari satu menuju dua. Itu saja sudah membatalkan. Jadi bagaimana? Kan kita bacaannya lambat. Nah, judulnya bermakmum itu adalah ikut. Berarti kemanapun imam itu melakukan, bacaan kita belum selesai, ikutlah. Bacaan, ikutlah gerakan imam agar jangan sampai rukuknya ketinggalan. Baik, masih ada tiga lagi ya. Sholat yang jumlah rakaatnya dua, duduk tahiyatnya bisa tawaruk atau iftirash. Benarkah Ustaz? Dalilnya apa? Baik. Tawaruk dan iftirash ini sebenarnya bukanlah rukun dalam sholat. Yang rukun itu duduk saja. Bahwa dia tawaruk, bahwa dia iftirash, ini adalah sifatnya afdaliyah. Jadi tidak hanya kaitannya dengan dua rakaat atau empat rakaat atau berapapun. Jadi tawaruk iftirash sudah tahu ya, yang modelnya begini. Ini biasa kan, rakinya begini, atau yang kayak kita tahiyat akhir begini. Nah, yang begini ini sebenarnya bukanlah merupakan rukun. Yang rukun itu duduknya, bentuknya iftirash atau tawaruk, nggak ada masalah. Sehingga mau yang dua rakaat tahiyat akhirnya begini atau yang empat rakaat tahiyat akhirnya begini tidak merusak sholat karena dia bukan rukun. Ya. Iftirash tawaruk itu tidak ada kaitannya dengan rukun sholat. Utamanya memang ya itu yang miring begitu, ya sebut aja miring biar gampang. Nah, yang miring gitu. Baik yang dua rakaat ataupun yang empat rakaat. Utamanya, jadi kalau kita bicara utamanya, bahwa Rasulullah SAW pernah begini, begini, begini, begini, oke, itu kan realitanya. Tapi ketika kita tarik garis hukumnya, ternyata baik tawaruk ataupun istirahat, dua-duanya bukanlah rukun dalam sholat. Sehingga yang manapun yang kita pakai sebenarnya tidak menjadi titik masalah. Assalamualaikum. Bagaimana ketika sudah waktu sholat dan kita berada di kendaraan, contohnya bis, namun kita dalam posisi berdiri, bagaimana sholatnya? Ya, kalau kita di dalam kendaraan dan sudah waktunya untuk sholat, yang paling bagus dan paling afdol adalah turun, ya sholat gitu. Tidak harus di masjid, tidak harus di musola, dimanapun. Kenapa? Karena kalau kita sholatnya di bis, oke lah berdirinya, tapi rukuknya, sujudnya, menghadap kiblatnya, wudhunya, dan sebagainya kan nggak bisa. Jadi yang benarnya itu adalah kita turun. Nah kalau perjalanannya jauh, kita bisa jamak, jamak takdim, jamak takdir. Jadi tetap kita turun. Bagaimana dengan subuh? Ya kalau subuh itu ya kita utamakan turun. Kalau sudah tidak bisa turun, harus sholat di bus. Ya mau tidak mau, kemudian kita sholat sebagaimana yang bisa kita lakukan. Tapi sebagian ulama mengatakan nggak bisa, tidak berdiri, tidak ruku, tidak sujud, tidak menghadap kiblat, syaratnya nggak dapat, rukunnya nggak dapat, bagaimana bisa dikatakan sholat? Dijawab lagi, tapi kan Nabi pernah sholat di atas unta ala rahilatihi, dijawab lagi, itu kan bukan sholat wajib, itu sholat sunnah. Dan seterusnya dan seterusnya, sehingga yang utama sebenarnya adalah turun dari kendaraan atau dari bus dan kemudian melakukan sholat yang sepenuhnya. Baik hadirin sekalian, sampai di sini alhamdulillah wa syukurillah, semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.